Oke, Mitra Bisnis, kembali lagi dalam Kavis Break dan kita masih berikan kesempatan untuk Anda ya, karena masih ada dua sesi terakhir untuk sore ini. Silakan SMS di 0816924924 dan saya sekedar mengingatkan untuk Anda di Jakarta, mungkin yang paling dekat, Bandung juga boleh, dimanapun Anda, karena sudah ada peserta seminar besok ini datang dari Medan dan beliau ini seorang dokter loh Bang Kavi. Wah, luar biasa. Dari Medan besok hadir, Anda juga harus hadir dong di Sampoerna Strategic Square ya, Anda boleh konfirmasi untuk informasi seminarnya Marketing Ilmu Macan, dan salah satunya dari 10 marketing tren paling baru sedang kita bahas di sore ini, namanya adalah Marketing Small. Jadi Anda harus ikutan nih seminarnya, terutama buat nih Pak Agus Tangerang, Pak Agus BSD, katanya ngefans banget sama Bang Kavi. Kita ketemu dong Kavi's Break of Air loh besok Rabu 10 Maret ya. Oke, Bang Kavi, kita lanjutin lagi nih, udah ada SMS lagi yang masuk nih dari Rian di Jogja. Saya mau tanya, kalau usaha kecil, bukannya kadang orang menganggap barang-barang dalamnya mutunya kurang daripada usaha yang besar? Dan satu lagi, usaha kecil ada kelemahannya tidak? Tergantung ya, tergantung. Jadi kelemahannya bisa aja ada. Kelemahannya bisa aja ada kalau misalnya Anda tidak mampu mendeliver sesuatu dengan ini, dengan perfect. Jadi gini, sebagai pelakunya, Anda kecil besarnya kan itu bagaimana Anda men-treat bisnisnya, gitu loh. Jadi ada orang yang kecil tapi dia men-treat bisnisnya sembrono, dan ini ya tetap aja bisnisnya tidak akan kemana-mana, tidak akan berjalan. Tetapi ada orang yang small gitu loh, tapi dia men-treat bisnisnya dengan serius, dengan tekun, maka hasilnya akan sangat berbeda. Jadi size ini ya tidak berpengaruh terhadap orangnya, karena orangnya harus bagaimana, behaviornya itu harus, biar kecil besar itu kan tergantung dari orangnya, gitu. Oke, okay. Nah kemudian tadi nih, apakah perusahaan besar masih menggunakan marketing small? Nah, jenis usaha apa sih sebenarnya yang paling tepat untuk menggunakan marketing small ini? Apakah ada efek atau dampak kerugian kalau kita memakai strategi marketing small ini? Kalau dampak dan kerugiannya udah pasti kagak ada ya. Selain cuman mungkin keterbatasan Anda untuk bisa menjual gitu loh. Mungkin Anda gak bisa menjual banyak sekali gitu loh. Tapi Anda memiliki keterbatasan untuk menjual gitu loh. Ya kan? Itu saja. Gitu. Oke. Okay. Kalau dilihat gitu ya, bahwa perusahaan besar bisa melakukannya, banyak perusahaan besar tadi kita udah sebutkan, Blueberry dan kemudian lain, itu sudah melakukannya gitu loh. Bagaimana dengan yang mass product seperti consumer good, itu kan perusahaan pabrik besar ibaratnya seperti itu. Iya, mereka yang mereka lakukan adalah limited release. Jadi kayak Absolut itu dengan membuat Absolut Boston, dan memang hanya available di Boston saja, tidak ada di sini. Jadi kalau Anda mau mendapatkan vodka Absolut Boston, Anda harus pergi ke Boston. Okay. Dan itu tidak diekspor dan tidak dijual di tempat lain. Haram nggak, Bang? Nanti masuk sini kan betul ditanyain haram nggak? Oke, ini ada Rita di Tangerang ya. Kapan sebenarnya timing yang tepat untuk melakukan strategi marketing semua? Lalu apa menariknya dari strategi ini, Bang Kavi? Strategi ini menurut saya sangat menarik karena orang udah bosen dengan sesuatu yang sangat besar gitu loh. Orang sudah bosen, orang tidak mau lagi menjadi anonim, dan sebuah produk sama gitu loh. Dan yang menarik adalah kan ada level customisasi, dan mulanya tadinya sebenarnya gerakan ini diawali oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di mass production itu menawarkan customisasi. Misalnya ada mobil di Indonesia walaupun cuman satu modelnya, tapi variannya 7 gitu loh. Karena apa? Dan harganya sangat besar sekali, dari kurang dari 200 juta sampai udah mendekati 300 juta. Karena level customisasinya berbeda gitu loh. Dan ini yang membuat menjadi semakin interesting. Nah, dari level customisasi ini, orang jelas menginginkan produk yang berbeda-beda. Saya gak mau punya produk yang sama dengan orang itu, dan seterusnya gitu loh. Nah, kesempatan ini diliriklah oleh pengusaha-pengusaha yang terutama yang sangat kecil gitu loh, untuk melihat bahwa oh kalau gitu, kalau orang mau menginginkan eksklusivitas gitu loh, kenapa enggak, ya udah kita bikin aja eksklusivitas dengan cara menjadi kecil itu gitu. Jadi artinya memang ya kalau dibilang Anda bisa sukses tergantung dagangannya apa juga gitu ya, mau sukses mau enggak. Ini kemudian ada Pak Suwardi Limardiono nih. Selamat sore Pak Kavi. Terima kasih paket hadiahnya yang luar biasa. Sama seperti pengarangnya. Langsung tambah jabrik tuh rambut. Saya setuju small and simple, memang unggul. Gampang ngeles juga kan Pak Kavi. Dan kalau bisnis baru kan mulainya dari small dulu ya. Yang benar. Iya. Jadi small ya, seperti orang kan yang dikatakan orang Jepang, small is beautiful. Berarti kita berdua gak masuk bang. Bawa-bawa teman lagi kita berdua. Terima kasih Pak Suwardi ya. Tapi emang benar yang namanya bisnis itu kadang tadi orang tidak membayangkan bagaimana orang itu memulai bisnisnya, justru melihat suksesnya begitu ya. Iya, dan ini yang menarik ya, bahwa orang tidak tergoda untuk memperbesar bisnisnya. Kecil aja terus-terusan kecil kagak apa-apa gitu. Justru orang akan mencari-cari kita gitu ya. Iya. Oke, bang, kita lanjutkan lagi nih ke tadi ya, mesti sisi profit, sisi modal, kemudian juga dari sisi marketingnya, dari pengembangan bisnis itu sendiri meskipun sifatnya kecil harus melalui apa saja nih bang untuk orang kenal juga dengan nama ini gitu. Biasanya karena saking kecilnya dan kemudian itu menyebar dari mulut ke mulut, dan kemudian setelah kan bisnis kan ada kapasitasnya dan produksinya, sehingga katakan lagi nih ya, ada sebuah bisnis kapasitasnya memproduksi hanya 20, tapi peminat karena lama-lama menyebar peminatnya menjadi 100. Berarti kan tiap hari ada 80 orang yang kebagian. Nah, ketika itu akhirnya kan menjadi wah ramai sekali dan menjadi perdebatan, dan pada saat itulah maka kemungkinan besar produknya itu menjadi cult brand atau cult brand itu artinya memang merek yang memang benar-benar dikultus individukan, dan akibatnya produknya itu menjadi sesuatu yang diburu orang gitu loh. Itu dia, ini yang membuat menjadi sangat menarik sekali. Oke, baik, kita lanjutkan lagi sesi terakhir kita untuk SMS di 0816924924, dan kita akan berikan sebuah hadiah untuk Anda-Anda nanti ya. Itu adalah seperti tadi Pak Suwardi sudah bilang kalau paket hadiahnya luar biasa. Terima kasih ya. Nanti untuk Anda yang beruntung sore ini juga akan mendapatkan satu paket berisi t-shirt keren ala Kavis Break dan juga buku Biang Penasaran. Sekali lagi topik kita adalah marketing small. Jadi silakan kirim SMS Anda beserta nama dan kota di 0816924924.